إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين جماعة صلاة عيد الأضحى رحمني ورحمكم الله suatu kenikmatan yang besar dan kebahagiaan tersendiri kita kaum muslimin melakukan sholat id atau merayakan id pada pagi ini Idul Adha bersama dengan kaum muslimin, bersama dengan pemerintahnya yang muslim, karena ini merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada ahlus sunnah. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya. As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tufthirun wal adha yauma tudhahun. Puasa itu ketika pemerintah kaum muslimin berpuasa. Demikian pula Idul Fitr, ketika pemerintah muslim mengumandangkan Idul Fitr. Dan Idul Adha pun juga demikian, ketika pemerintah muslim mengumandangkan Idul Adha. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita semua kaum muslimin pada hari ini telah melakukan suatu ibadah yang mulia dan akan melakukan ibadah yang mulia pula, yaitu dua ibadah yang Allah sebutkan dan abadikan dalam Al-Qur'an di surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Dalam kau salat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat Id, wanhar, dan berkorbanlah, sembelihlah binatang kurban. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di ayat ini Allah khususkan dua ibadah, ibadah yang mulia, salat dan kurban. Salat itu ibadah yang paling mulia dari ibadah yang lain, yang berkaitan dengan kekhusyuan dan ketunduan kepada Allah dalam kalbunya. Dan salat ada gerakan-gerakan yang hanya khusus untuk Allah dan haram untuk yang lainnya selain Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu rukuk dan sujud itu hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula kurban, berkurban ibadah harta. Manusia cenderung untuk cinta kepada hartanya, namun dengan berkurban hendaklah dia ikhlaskan karena Allah. Semua ibadah yang kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hendaklah kita ikhlaskan kepada Allah, murni hanya mengharap wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula kita upaya untuk senantiasa sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. baik itu salatnya maupun kurbannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kali ini kita sengaja mengambil tema bersabarlah di masa fitnah. Sungguh kita kaum muslimin, terkhusus di negara kita ini, benar-benar diguncang fitnah yang besar. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid, dakhalan nasun nara min salatati abwabin, manusia masuk ke neraka lewat tiga pintu. Pintu yang pertama, kata beliau rahimahullah, adalah babu syahwat, babu syubuhat, pintu syubuhat, allati awrasat syakkan fi dinillah, yang mana pintu syubuhat ini, kerancuan, penyimpangan, dan kesalahan dalam beragama kepada Allah, munculnya aliran-aliran sesat, sakta-sakta sesat, paham-paham radikalisme, paham komunisme, dan berbagai macam bentuk penyimpangan syar'i, itulah syubhat. Bangkitnya komunisme itu juga merupakan fitnah, ujian bagi kaum muslimin untuk senantiasa berhati-hati dan menjauh dan memerangi segala bentuk radikalisme dan komunisme, itu syubhat. Demikian pula aliran-aliran sesat yang lain, Syiah, Rafidhah, dan berbagai macam bentuk sakta-sakta yang ada yang menyimpang dari jalan yang lurus, jalannya Allah, jalannya Nabi-Nabi Allah, jalannya orang-orang saleh, jalannya orang siddiqin dan syuhada. Mereka adalah terjerumus dan terjebak dalam lembah syubhat, penyimpangan dari agama Allah waliyadzubillah. Di sisi lain, fitnah yang kedua adalah pintu syahwat, allati turatu, yang mewariskan dan melahirkan dan mendahulukan mardhatillah, hawa nafsu yang ada pada syahwat, dia lebih mendahulukan daripada keriduan Allah dan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah babul ghadab, emosional, kemarahan yang tidak terkendali, alladhi yurithu al-udwan ala khalqi, yang akan menyebabkan yaitu lahirnya permusuhan sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu kita wajib berhati-hati, kita wajib introspeksi, kita wajib untuk mengoreksi diri kita. Jangan sampai termakan, jangan sampai terjebur dan terjerumus dalam lembah syubhat, lembah syahwat, dan lembah ghadab, kemarahan emosional yang tidak terkendali waliyadzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan fatifa'il lailil muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian segera, kalian bergegas-gegas untuk melakukan amalan saleh, amalan yang ikhlas karena Allah, amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah amalan yang ikhlas. Sehingga kita wajib menuntut ilmu syar'i, hukumnya fardu ain bagi kita semua kaum muslimin dan muslimat, agar kita terhindari, terjauhkan dari amalan yang tidak saleh, keikhlasan kepada Allah, dan benarnya amalan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah yang disebut dengan amalan saleh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, cepat kalian, bersegera kalian, badiru, berupaya untuk bersegera beramal saleh sebelum fitnah menjilat kalian, sebelum fitnah menguasai kalian. Karena fitnah itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaqita'il lailil muzlim, bagaikan potongan malam gelap yang sungguh samar bagi sebagian mayoritas kaum muslimin, betul-betul sulit membedakan, betul-betul terselubung, dan begitu cepat orang itu terkena fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'ardin min ad-dunya. Seorang mukmin paginya dia mukmin, kemudian sorenya sudah kafir, na'udzubillah. Atau sorenya dia itu mukmin, paginya sudah kafir, waliyadzubillah. Kenapa demikian? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dia menjual agamanya dengan potongan dunia, menjual agamanya demi meraup duniawi, waliyadzubillah. Hadirin jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati. Hendaklah kita semua berupaya untuk menjauh dari fitnah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Mubil rahimahullah dari sahabat Miqdad ibn Aswad radhiyallahu an. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innas sa'ida laman junibal fitan. Innas sa'ida laman junibal fitan. Innas sa'ida laman junibal fitan. Walamani tuliya fasabara fawaha." Sungguh orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu fitnah syubhat atau fitnah syahwat? Dan sungguh seorang yang berbahagia itu, kata Rasulullah, yang dijauhkan dari fitnah. Beliau ulang 3 kali. Kata para ulama, menunjukkan betapa pentingnya kita tahu tentang fitnah agar kita menjauh dari fitnah tersebut. Dan betapa pentingnya kita senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hidup dan teruji oleh fitnah, kemudian dia sabar, maka dia akan beruntung dan selamat dan bahagia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, marilah kita semua berupaya dengan senantiasa untuk menuntut ilmu dan sabar. Itu di antara solusi keluar dari fitnah. Al-Allamah Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Talbisul Iblis menyatakan, i'lam anna awwala talbis iblis 'alan nas sadduhum 'anil ilm li'anna al-ilma nurun fa idza atta'a masabihahum habatahum fi dhulam kaifa syaa. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, ketahuilah bahwa pertama kali iblis memberikan kerancuan kepada manusia adalah menghalang-halangi mereka untuk menuntut ilmu syar'i, mencegah berupaya agar kaum muslimin tidak menuntut ilmu syar'i. Ini pertama kali yang dihembuskan oleh iblis kepada manusia. Karena ilmu itu cahaya. Kalau datang iblis dan mematikan cahaya-cahaya lampu mereka itu, maka iblis senantiasa, na'udzubillah, menggiring dan menjerumuskan kepada lembah kegelapan, dunia kegelapan, sekanda iblis wal'iyadzubillah. Oleh karenanya, para ulama salaf menyatakan, wa qala ba'du salaf, idza istama iblis wa junuduhu lam yafrahu bi syai'in kafarihim bi salatati asya. Ketika iblis dan bala tentaranya berkumpul, maka tidak ada yang lebih mereka banggakan dengan sesuatu daripada bangganya iblis dan para tentaranya dalam 3 hal. Yang pertama, yaitu ketika seorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya, maka iblis bangga, yang paling bangga, na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, seseorang yang mati dalam kekufuran, upaya iblis untuk menyesatkan kaum muslimin sehingga ketika muslim mati dalam kekufuran, maka iblis bangga dan bala tentaranya. Dan yang ketiga yaitu wa qalbun fihi khauful faqr, kalbu yang takut yang berlebihan, ketakutan ketika tertimpa kemiskinan. Na'udzubillah min dzalika ikhwan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, keutamaan yang besar bagi mereka yang diberi kemiskinan oleh Allah, namun mereka sabar, taat, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyatakan dan menukil perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya'ti 'alan nasi zamanun yakunul mu'min fihi azilla minal ummah wa innama zallal mu'min akhiruz zaman lighurbatihi baina ahlil fasad min ahli syahwat wa ahli syubuhat fakulluhum yakrahunahu yu'zi limukhalafati tariqatihi li tariqatihim wa maqsudihi li maqsudihim wa mubayanatihi limahum alaih. Disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Majmu' Rasail, beliau membawa qawli Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, nanti ada waktunya, ada zaman yang menimpa kepada umat manusia. Dikala itu orang mukmin betul-betul direndahkan dari umat ini, dihinakan. Kenapa dihinakan di akhir zaman nanti? Karena mereka asing, mereka menjauh dari orang-orang yang rusak agamanya, yang rusak pemahamannya, yang rusak akhlaknya, yang rusak akidahnya. Di tengah-tengah mereka hidup, namun orang mukmin menjauh dari fitnah syahwat, fitnah syahwat, fitnah yang mereka hidup hanya untuk dunia, fitnah syahwat yang mereka dengan dunia itu melalaikan zikir kepada Allah, melalaikan ibadah kepada Allah, melalaikan thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i yang itu hukumnya wajib. Ini fitnah syahwat. Dan fitnah syubhat, yaitu fitnah mereka yang larut dan jauh menyimpang dari jalan yang lurus. Semua mereka ini ahlul fasad, ahlul syahwat, ahlul syubhat, pada membenci ahlus sunnah karena tidak sesuai dengan jalan mereka. Semua mereka ahlul fasad, ahlus syahwat, ahlus syubhat, mengganggu dan menyakiti ahlus sunnah orang mukmin. Karena jalan orang mukmin beda dengan jalannya mereka, niat orang mukmin beda dengan niat mereka, dan ahlus sunnah selalu membantah dan menerangkan dan menyingkap kejahatan dan kesesatan mereka kepada kaum muslimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita semua berupaya dan berusaha untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i dan sabar. Itu solusi keluar dari fitnah di antara solusi tersebut. Imam Asy-Syatibi rahimahullah menyebutkan, kata beliau, di antara tanda-tanda hamba itu bahagia, satu, kata beliau, dia benar-benar mudah dimudahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah. Yang kedua, betul-betul amalan dia sesuai dengan sunnah. Yang ketiga, senantiasa dia bersahabat, bergaul, berteman dengan orang-orang yang baik. Dan yang kelima, yang keempat, yaitu mereka akhlaknya baik kepada yang lainnya, saudaranya. Dan mereka senantiasa berupaya memaksimalkan semaksimal mungkin untuk berbuat baik kepada makhluk Allah selain kita. Dan mereka senantiasa memberikan semacam motivasi dan mementingkan urusan kaum muslimin. Dan mereka menjaga waktu-waktunya. Waktu yang Allah berikan itu kenikmatan, dia jaga, dia tuangkan, dia habiskan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjalani sunnahnya dan beramal baik. Tidak sebagaimana yang Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sahih pula, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, termasuk baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya, larut, terjerumus, terlena dalam perkara-perkara yang tidak ada faedahnya dunia akhiratnya. Ini cacat keislamannya dia. Oleh karena itu, seorang muslim yang baik imannya, Islamnya baik, menjaga, memelihara waktu-waktunya untuk tidak larut apalagi maksiat, tidak larut dalam perkara-perkara yang tidak ada faedahnya apalagi maksiat, wallahualam, ketaatan kepada Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir bagi kaum wanita, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang sahih, hadis yang sahih yang sebagian diriwayatkan Ibnu Hibban, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat shahraha wa hasarat farjaha wa ata'at ba'laha wa fi riwayatin zawjaha qila laha udkhul jannata min ayyi abwabin syi'at. Jika seorang wanita, seorang istri, jika seorang wanita, seorang istri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sholat lima waktu, dia menjaga dia puasa di bulan Ramadan, dia menjaga kehormatannya, dan dia taat kepada suaminya dalam perkara yang baik, ucapkan bagi wanita yang demikian, untuk masuk surga, jannah, lewat pintu mana yang dia inginkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran perumpamaan bagi umat manusia. Di surat At-Tahrim Allah sebutkan, daraballahu matalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanata huma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Nuh. Kedua wanita ini, kedua istri ini, di bawah kendali, di bawah suami hamba Allah, yang kedua-duanya adalah orang yang soleh. Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam, namun keduanya ini, si istri ini, khianat, khianat kepada agama suaminya, maka nanti dia di kiamat sama sekali Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak bisa menolongnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan kepada mereka berdua, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, masuklah kalian berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke neraka waliyadzubillah. Kenapa mereka ini khianat? Apa perbuatan mereka ini khianat kepada suaminya? Dan khianat ini dalam urusan agama. Istri Nabi Nuh, na'udzubillah, menutuh dan mengumandangkan Nabi Nuh itu orang gila, na'udzubillah min dzalik. Dan khianat, telinganya dipasang untuk menyebarkan rahasia-rahasia yang ada pada Nabi Nuh. Demikian pula masih banyak tafsir yang lain. Adapun istrinya Nabi Lut alaihi salam, ketika Nabi Lut bertamu kepada seseorang, langsung istrinya na'udzubillah berbuat namimah, berbuat keji kepada Nabi Lut dan menyebarkan perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan yang jelek tentang suaminya Nabi Lut alaihi salam. Oleh karenanya maka hadirin, hadirat, rahimani wa rahimakumullah, kalian hendaklah taat kepada suaminya, yang suaminya menyuruh pada yang ma'ruf yang baik, taat kepada keduanya, tunduk dalam perkara yang baik. Jika kalian menginginkan termasuk ahlul jannah, dukung suaminya untuk menuntut ilmu syar'i, tunduk kepadanya, hidup sementara, hidup hanya sekejap, hadapi dengan taat kepada Allah, hadapi dengan taat kepada Rasulnya, dan hadapi dengan tunduk dan taat kepada suaminya. Wallahi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, li an amura ahadan an yajuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tajuda li zawjiha. Kalau seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada orang lain, niscaya wanita saya suruh sujud kepada suaminya. Oleh karenanya maka, karena sujud itu haram kepada manusia, ini menunjukkan betapa besar hak suami dan kewajiban istri untuk taat. Oleh karenanya Allah sebutkan di surat At-Tahrim tadi di berikutnya, wa daraballahu matalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun, istrinya Fir'aun yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, Jami'ah Al-Quran dan yang lainnya, bahwa betul-betul istri Fir'aun ini dianiaya, namun diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan berdoa memohon kepada Allah, ya Rab, bangunkan buat aku di sisimu rumah di surga, dan selamatkan aku ya Allah dari Fir'aun, perbuatan Fir'aun, dan selamatkan aku ya Allah dari kaum orang-orang yang zalim. Sebagian mufasir menyebutkan kaum yang zalim dikala itu adalah orang-orang Mesir. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian ketundukan seorang istri Fir'aun, istri yang suami yang sombong, yang mengaku Rabbul Alamin, yang Allah siksa dunia dan akhiratnya Fir'aun. Na'udzubillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, kamulah minar rijal kasirun walam yakmul minan nisa illa Maryamu bintu Imran wa Asiyatu imra'atu Fir'auna wa fadlu Aisyata ala nisa'i ka fadli sarif ala sa'il ta'am. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan laki-laki banyak yang sempurna, para nabi sempurna mereka, para siddiqin, para syuhada, para solihin, tetapi tidak ada yang sempurna dari kalangan wanita kecuali Maryam bintu Imran alaihissalam, wa Asiyah, Asiyah istrinya Fir'aun, dalam riwayat lain yaitu Khadijah bintu Khuwailid, dan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha atas seluruh wanita bagaikan keutamaan makanan sari yang disukai oleh Rasul atas seluruh makanan yang ada. Oleh karenanya marilah kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa bersabar, sabar di dalam taat kepada Allah, sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah, dan sabar ketika tertimpa musibah. Karena sungguh dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, potongan hadis Rasulullah menyatakan, wa ma utiya ahadun ita'an khairan wa awsa minas sabr, tidaklah seorang itu diberi yang jauh lebih baik pemberiannya dan lebih luas daripada kesabaran. Sabar ketika taat kepada Allah, wahai para wanita, sabar juga ketika taat kepada suaminya dalam perkara yang baik, dan sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah, dan sabar untuk menjauh maksiat kepada suaminya dalam perkara yang baik, dan sabar ketika tertiba musibah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.